Aku pilih mama muda. Jan. Aku bahagianya aku setelah ku menemukan dirimu. Rasanya seperti bermimpi bisa mencintai yang indah. Bila ku harus memilih antara hidup sama mati, aku memilih denganmu atau ku pergi. Harga aku jatuh untuk kesekian kalinya. Yeah.

meskipun tak bersamaku, biarlah.